dengan dirimu. Bicara macam itu jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Oh, sudah aku bilang, sudah ku katakan bahwa diriku masih pengangguran. Mengapa dulu aku dicintai, kalau akhirnya harus kau sesali? Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Bang, apakah kita harus makan cinta? Lihat dong tetangga kiri kanan kita, mereka cukup. Usaha dong bang, usaha, sekali lagi usaha. Aku pun ingin membuatmu bahagia, namun sampai kini aku belum bisa. Kalau begini terus, andaikan saja perpisahan terjadi, bagaimana nanti anak kita ini? Pikir dua kali sebelum terjadi. Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Oh, sudah aku bilang, sudah ku katakan bahwa diriku masih pengangguran. Mengapa dulu aku dicintai, kalau akhirnya harus kau sesali? Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Sayang, bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal. Belum ayahmu mengusir diriku, sebelum caci maki aku, biarlah ku pergi darimu. Walau aku aku tahu bukan maksudmu memutuskan tali cinta, namun aku tahu semua saudaramu memandangku sebelah mata. Sebelum ayahmu menusir diriku, sebelum cacimaki aku, biarlah aku pergi dari. Terima dan cintailah dia penggantiku, dia yang jadi pilihan orang tuamu. Kesalah kau pikirkan nasibku, relakan pergi, doakan dirimu semoga bahagia. Sebelum ayahmu mengusir diriku, sebelum cacimaki aku, biarlah ku pergi dari. Terima dan cintailah dia penggantiku, dia yang jadi pilihan orang tuamu. Kesalah kau pikirkan nasibku, relakan pergi, doakan dirimu semoga bahagia. Sebelum ayahmu mengusir diriku, sebelum cacimaki aku, biarlah ku pergi dari. Redam cintaku, remuk redam perasaan, agar tersayat seluruh rasa hatiku. sudah suratan yang harus aku terima setiap kali ku bercinta. Gagal-gagal lagi nasib. Oh mengapa nasibku begini selalu hina. Aku tak mengerti, mungkin karena diriku yang tak pantas bercinta. Karena aku miskin, lalu kau pandang hina. Remuk redam cintaku, remuk redam perasaan, bagai tersayat sendiri rasa hatiku. Mungkin sudah suratan yang harus aku terima setiap kali ku bercinta. Gagal-gagal lagi. Ini ku sayang kamu begitu. ada ubahnya, gajah lupa kulitnya. Air susu kau panas dengan air tuba. Begitu jahatnya kelakuanmu kepada diriku. Kau sebarkan kaitku, kau kecilkan diriku. Sedang keburukanmu kau sembunyikan. Begitu jahatnya. Kembali ingin ku berjumpa. Namun harapanku tinggallah harapan yang aku dapati hanya batu nisan dan tangis pilu si buah hati menyambut kedatanganku ini. Untuk berpaling dalam cintamu. penuh kepada diriku. Kau sebarkan airku, kau kecilkan diriku. Sedang keburukanmu kau sembunyikan. Begitu tangguhnya pendirianmu terhadap diriku. Itukah balasanmu kau berikan padaku? Sedang selama ini ku sayang kamu. Begitu jahatnya kepada diriku. Kau sebarkan kaitku, kau kecilkan diriku.